إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kepada mereka muslimin dan masyarakat salam marib mereka hidayah al-sari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca syarah Riyadhus Salihin karya Syekh Muhammad bin Salah al-Fayyimin rahimahullah ta'ala. Kita masih pada pembahasan tentang kondisi di padang mahsyar, kemanusia menemui Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, kita meminta Adam untuk memohon kepada Allah agar Allah segera memulai persidangan menghisab amal-amal manusia. Yaskuru khati'atahu, maka Adam menyebutkan dosanya, dosa yang dilakukan oleh Adam dan istrinya, yaitu memakan buah pohon larangan. Karena hal tersebut lantas Allah perintahkan, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Adam dan Hawa untuk turun meninggalkan surga menuju bumi. Akhirnya keduanya turun ke bumi, dan akhirnya dari Adam dan Hawa inilah muncul keturunan yang diantara mereka adalah orang-orang yang baik, baiklah para nabi, para rasul, syuhada dan orang-orang saleh. Maka ketika manusia meminta kepada Adam, Adam beralasan dengan alasan ini, itu saya tidak berani, saya tidak layak untuk memohon kepada Allah karena saya punya dosa pernah memakan buah pohon larangan. Maka dalam hadis ini, yaitu hadis tentang kisah syafaat di padang mahsyar, Adam beralasan kepada manusia, kepada orang-orang yang memintanya, karena dia punya kesalahan memakan buah pohon larangan. Maka ini menunjukkan bahasanya ada kisah yang lain tentang Adam dan Hawa, merupakan kisah yang statusnya dusta, yaitu kisah yang diriwayatkan dari sahabat. Bahasanya setelah di bumi Hawa hamil, lantas datanglah iblis dan mengatakan, berilah, namailah anakmu dengan sebutan Abdul Haris. Dan menurut cerita ini, Al-Haris adalah nama lain dari iblis, sehingga Abdul Haris artinya hambanya iblis. Maka iblis mengatakan kepada Hawa, namai anakmu dengan nama hambanya iblis. Au jika tidak, maka akan aku jadikan anakmu anak yang tidak normal, itu anak yang punya tanduk seperti tanduknya kambing liar, kambing hitam. Ayah itu minta nikah, maka dia akan keluar satu niki, maka dia akan keluar dari perutmu dan membelah perutmu. Maka Adam dan Hawa dalam kisah tersebut di awalnya tidak mau taat kepada bisikan iblis. Lantas iblis datang ke kali yang kedua, Adam dan Hawa tetap tidak mau taat. Lantas iblis datang di kali yang ketiga, maka pada kali yang ketiga ini rasa cinta dengan anak menyebabkan menguasai keduanya. Akhirnya mereka Adam dan Hawa menamai anaknya dengan nama Abdul Haris, dan dalam kisah ini maknanya berarti hambanya iblis. Nah, ini cerita yang tidak benar. Ini cerita yang tidak benar, cerita yang dusta. Ya, karena berdasarkan cerita ini, maka berarti Adam itu punya kesalahan yang lebih jelek daripada memakan buah pohon larangan. Karena memakan buah pohon larangan itu maksiat. Sedangkan kalau kisah ini adalah kisah yang benar, maka Adam melakukan kesyirikan, yaitu kesyirikan asyirku fil alfaz, yaitu syirik dalam kata-kata, syirik kata-kata, meskipun tidak sampai syirik dalam keyakinan. Dan kaidah para ulama, syirik yang murni itu terjadi hanya pada kata-kata, syirik yang murni terjadi pada kata-kata, tidak ada sisi yang lain. Murni kesyirikannya terletak pada kata-kata, statusnya adalah syirkun asghar. Jadi statusnya syirkun asghar, dan secara umum syirik kecil lebih besar daripada maksiat umumnya. Lantas oleh sebagian orang, kisah ini dijadikan sebagai tafsir dan penjelasan untuk surat Al-A'raf 189 dan 190. Walaupun dikhalaqakum min nafsin wahidah, telah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa yang satu, itu Adam. Lantas Allah jadikan dari jiwa tersebut pasangan, itu Hawa, supaya Adam mendapatkan ketenangan dengan bersama Hawa. Salam mata resaha, maka tatkala Adam mengumpuli Hawa, hamalat hamlan khafifan sama rabbihi. Maka tatkala kemudian dia kumpuli istrinya, maka istrinya sedang hamil, sama rabbihi. Maka falamma asqalat, pada awalnya ringan hamilnya, tidak berat. Maka setelah hamilnya hamil yang berat, berarti hampir melahirkan, da'awa keduanya berdoa pada Allah, Allah keduanya, jika engkau berikan kepada kami anak yang saleh, maka sungguh kami termasuk orang yang bersyukur. Maka tatkala Allah berikan kepada keduanya anak yang saleh, dia jadikan lahir suraka sekutu bagi Allah dalam nikmat yang telah Allah berikan pada keduanya. Masih si Allah dari kebesarkan yang mereka lakukan. Nah, maka kisah yang tadi disebutkan adalah kisah yang kisah dan maksudah, adalah kisah yang dusta, kisah yang palsu. Tidak benar Adam dan Hawa melakukan tanah, melakukan kesalahan dalam bentuk syirkun asghar. Itulah kisah yang tidak benar. Bahkan bisa kita katakan yang terjadi kalau dalam kisah tadi lebih dari sekedar dari kecil, namun ada unsur besar, karena Adam dan Hawa ketakutan dengan ancaman iblis. Padahal iblis mengatakan, kalau kamu enggak nuruti aku, maka akan aku jadikan anakmu tidak normal, anakmu akan bertanduk seperti tanduknya kambing hutan. Nah, ini tentu masalah rububiyah. Ini tentu masalah rububiyah. Bisa membuat anak itu tidak normal. Bukan seperti keyakinan sebagian orang. Kalau nanti jika tidak nyepani, nanti tidak normal. Nanti dan jarinya tidak normal. Nanti tangannya putih, atau jarinya 6, atau kupingnya tinggal 1, dan sebagainya. Jika tidak nyepani, kalau di sini, kalau tidak dikasih nama ini, nanti anakmu bertanduk, aku yang bikin tanduk. Maka ini tentu rububiyah, tentu rububiyah. Maka takut dengan ancaman iblis yang seperti itu, ini statusnya agak unsur syirik besar. Syirik dalam rububiyah meyakini selain Allah itu mengatur jagat raya, mengatur kelahiran seorang bayi. Bayi ini normal atau tidak normal diatur oleh iblis. Ini syirik dalam syirik besar, syirik dalam rububiyah. Dan karena ketakutan tersebut, kemudian dia turuti permintaan iblis. Maka ini syirik dalam uluhiyah. Karena rasa takut yang kemudian membuahkan ketundukan kepada Tuhan adalah syirkun akbar. Ya, maka jika kisah itu benar, maka Adam melakukan syirik double-double. Ada syirik uluhiyah, ada syirik dalam masalah keyakinan iblis bisa membuat anak tidak normal, kemudian syirik uluhiyah karena rasa takut kepada selain Allah sehingga membuahkan ketaatan dan kepatuhan total, kemudian ada syirik asghar yaitu menamai anak dengan nama yang artinya adalah hambanya Iblis. Maka kisah ini kisah yang besar, tidak benar dengan beberapa alasan. Yang pertama, tentang kisah ini tidak terdapat dari sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kisah ini adalah cerita tentang Rasulullah yang tidak bisa kita dapatkan kebenarannya, cerita yang benar tentang Rasulullah kecuali pakai jalan wahyu. Kemudian yang kedua, ulama sepakat bahwasanya para nabi terjaga dari dosa syirik. Terjaga dari dosa syirik. Kemudian alasan penguat, alasan yang ketiga, terdapat dalam hadis syafaat di padang mahsyar, bagaimana manusia mendatangi Adam meminta syafaat, yaitu permohonan Adam kepada Allah. Maka Adam beralasan karena dia punya kesalahan memakan buah pohon larangan, jadi satu maksiat. Maka seandainya Adam pernah melakukan syirik, tentu beralasan dengan pernah syirik itu lebih kuat dan lebih utama dan lebih layak daripada beralasan saya tidak berani berdoa karena saya pernah maksiat. Seharusnya lebih kuat alasannya saya tidak berani minta kepada Allah karena saya pernah melakukan kemusyrikan. Maka tiga alasan ini dan alasan yang lainnya menunjukkan bahwa tidak boleh bagi kita untuk meyakini bahwa Adam dan Hawa pernah melakukan syirkun. Dan melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun, di ayahalim dan ahwali, apapun kondisinya. Jika Adam beralasan untuk tidak berani berdoa kepada Allah karena kemaksiatannya, akhirnya orang-orang mendatangi Nuh alaihissalam. Dan Nuh adalah rasul pertama yang Allah kirim pada sedikit bumi. Karena Adam adalah nabi dan bukan rasul. Maka orang-orang pun berbicara kepada Nuh dengan menyebutkan kelebihan Nuh ini. Orang-orang mengatakan kepada Nuh, Anda adalah rasul pertama yang Allah kirim untuk penduduk bumi. Maka berdoalah untuk kami kepada Rabbmu agar Rabbmu yaitu Allah Subhanahu wa Taala segera memulai hisab dan persidangan. Maka ini beralasan. Alasan Nuh karena dia pernah berdoa kepada Allah dengan permohonan yang laisa lahu fi ilmun. Yang Nuh tidak punya ilmu kalau itu adalah layak dimintakan kepada Allah. Jadi ketika Nuh berdoa, Allah ceritakan di surat Hud ayat yang ke-45, yang rupanya anakku adalah bagian dari keluargaku dan sesungguhnya janjimu itu benar dan kau adalah hakim yang paling adil. Maka sebelum banjir bandang, Allah telah berjanji kepada Nuh, akan aku selamatkan semua keluargamu. Akan aku selamatkan semua keluargamu, wahai Nuh. Itu janji Allah kepada Nuh, akan menyelamatkan semua keluargamu, Nuh alaihissalatu wassalam. Nuh mengira bahasanya, yaitu maksud keluarga di sini adalah keluarga nasab. Padahal yang dimaksud dengan keluarga di sini adalah keluarga dalam iman, adalah keluarga dalam agama. Maka janji Allah kepada Nuh, akan aku selamatkan semua keluargamu, artinya akan aku selamatkan semua pengikutmu, semua orang yang beriman. Dan Nuh, Nabi Muhammad SAW salah tangkap dan salah paham. Maka ketika anaknya yang dalam kisah Israiliyah disebutkan An, itu kemudian digulung oleh ombak dan mati, maka Nuh berdoa dengan doa ini yang Allah ceritakan di surat Hud ayat yang ke-45, bahwaku anakku adalah bagian dari keluarganya, padahal engkau telah berjanji semua keluargaku akan selamat dan anakku adalah keluargaku. Maka Nuh itu punya anak yang kafir dengannya, bapaknya Rasul, akan tetapi anaknya kafir dengan sang Rasul. Wal'iyadzubillah. Maka ini menunjukkan bahasanya iman itu bukan warisan. Ya, iman itu bukan warisan. Semata-mata jadi anaknya kemudian otomatis beriman, tidak bisa. Ya, iman itu adalah hidayah. Tadi kaya ini ada sebabnya. Dan sebabnya adalah pendidikan. Memohon setelah ada pendidikan, memohon anaknya tidak ada budaya, boleh jadi. Boleh, saya juga itulah yang terjadi pada yang kita yakini. Kata kita dan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Bahasanya dia telah mendidik anaknya, mengawinkan anaknya, namun hasilnya mengkong. Allah tidak menjadi hidayah taufiq kepadanya, sehingga anaknya adalah anak yang kafir. Maka hal ini menunjukkan mahalnya hidayah. Yang mahalnya hidayah. Tidak semua orang mendapatkannya. Anak Rasul pun belum tentu mendapatkannya. Bapak dari Rasul pun Hazar, bapaknya Ibrahim, belum tentu mendapatkannya. Keluarga dekat Rasul pun Abu Lahab, pamannya Nabi, itu belum tentu mendapatkannya. Oleh karena itu, kita yang tak punya kemudian kelebihan dari sisi nasab dan anak Rasul, bukan keluarga Rasul dan sebagainya, maka ternyata Allah beri pada kita hijrah kepada Islam, begitu nikmat besar. Nikmat besar, dan kita akan menyadari besarnya nikmat hidayah ketika kita sadar dan paham pasti tidak semua orang mendapatkannya. Biasanya anak Rasul pun tidak mendapatkan hidayah Islam, kakak Rasul pun tidak mendapatkan hidayah Islam, paman Rasul pun tidak mendapatkan hidayah Islam. Maka kita manusia yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Taala, maka wajib dirawat hidayah ini, wajib dirawat, karena tidak ada jaminan hidayah itu awet sampai kita mati. Tidak ada jaminan hidayah itu awet sampai kita mati. Maka hidayah itu mahal, tidak semua orang mendapatkannya. Maka wajib dirawat, wajib disirami, wajib di pelihara, wajib dipupuk, wajib dihasilkan dari hama-hamanya, dari kemudian pengganggunya. Dan pengganggunya adalah berbagai macam bentuk maksiat, dan pupuknya adalah berbagai macam bentuk ketaatan, amal saleh, menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, juga antara upaya untuk merawat hidayah. Dan ingat, inna al-a'malu fil khawatim. Amal itu dihitung berdasarkan kondisi akhirnya. Kalau kondisi awalnya adalah zaman remaja, mahasiswa, orang masjid, dan habis itu pastinya kok jadi orang yang lain, maka statusnya setelah mati dalam keadaan akhirnya tidak dinilai dan dicatat sebagai mati sebagai orang yang salah, orang masjid. Maka wajib untuk kita jaga iman, kita rawat iman ini, hidayah ini, dengan diantaranya adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Taala agar dijaga iman yang mukallibal qulub, sabitkan di ala dirik, sahabat yang membolak balikkan hati, teguhkanlah hatiku kepada agamamu, ya musta'isan kulub, sahabatkan di ala ta'atik, sahabat yang mengubah-ubah hati, condongkanlah hatiku pada ketaatan kepadamu. Ketika kita berdoa, serius berdoa, diiringi dengan usaha untuk mewujudkan doa tersebut, maka Allah Subhanahu wa Taala kita akan melontarkan orang yang baik, orang yang memang sungguh-sungguh. Maka Nuh memiliki anak yang kafir. Bapaknya Rasul, akan tetapi anaknya kafir dengan sama Rasul yang ia ditulah. Kenapa? Karena nasab itu tidak manfaat. Tidaklah bermanfaat pada seseorang. Anak orang yang berilmu, anaknya ustaz, anaknya kiai, belum tentu jadi kiai. Belum tentu jadi kiai. Oleh karena itu, diantaranya adalah bagaimana kita Imam Malik. Kisah Imam Malik. Imam Malik ada di rumah. Itu lemak besar. Lemak besar ada di rumah Kufurnya datang dari mana-mana. Saya datang dari mana-mana untuk belajar kepada Imam Malik. Ada saat kemudian dia ada di rumah bersama murid-muridnya, tiba-tiba keluarlah anak laki-lakinya Imam Malik. Ini keluar mau main, ini keluar mau main sambil bawa burung jala. Nah, mau ngeplek jala ya, mau ngeplek jala. Anaknya imam ini, maknanya imam orang datang dari jauh-jauh dari mana-mana mau ngaji sama bapaknya, anaknya malah pilih jalan kebiasaan doro, ya kebiasaan doro. Maka kemudian Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan kepada murid-muridnya meminta pemakluman. Dia katakan bahasanya ilmu itu bukan warisan. Itu kan warisan itu ke anak kiai kecil, tapi kemudian malah jadinya preman. Itu tak aneh. Dan kita bukan karena keteledoran bapaknya. Bukan karena keteledoran bapaknya. Ini masalah hidayah. Ini masalah hidayah. Maka jika anaknya imam bekas Imam Malik saja bisa bilang, anaknya imam ini, anaknya imam bekas Imam Malik itu bisa bilang, jadi bukan kecil doang. Apalagi cuma hanya ustaz yang ilmunya tidak ada apa-apanya, yang sholatnya tidak ada apa-apanya dengan Imam Malik dan semacam Imam Malik. Fal ibnul alim la ya'ti aliman, semata-mata anaknya orang yang berilmu itu boleh otomatis tidaklah kendal nanti ikuti bapaknya. Fal qad yakunu jahilan, bahkan boleh jadi dia awam. Demikian juga anaknya orang yang ahli ibadah, ahli ke masjid, ahli jamaah, tidak mati otomatis kemudian anaknya jadi orang yang cinta masjid, cinta salat. Boleh jadi fasik dan khasiran, boleh jadi malah orang fasik penggemar dosa dan maksiat. Demikian juga anaknya Rasul tidaklah jaminan menjadi mukmin. Bahkan ini anaknya Nuh alaihi salam namun salah satu anaknya saja dia kafir. Dan kalau kita lihat kisahnya Nuh dengan anak yang kafir ini dan kita renungkan, maka Nuh itu adalah seorang yang seorang yang sudah maksimal dalam upaya untuk menyelamatkan anaknya. Itu seorang bapak yang sejati. Maka bayangkan keadaan ketika itu. Bayangkan keadaan ketika itu. Ketika itu ini turun hujan deras dan terus ngebas. Maka tolong bawa air hujan itu seperti dipokin. Hujan hujan deras. Kemudian bumi itu keluar air. Banyak titik-titik keluar sembuhan air kencang, air kuat. Maka air itu dari atas, dari bawah, teratur dari bawah, suasananya hujan. Kemudian Nuh bersama orang-orang beriman sejak di kapal, kapalnya berjalan, jadi suasananya suasana hujan, bukan suasana tenang. Suasananya suasana hujan, hujan dari atas, sembuhan air dari bawah. Maka tentu suasananya suasana yang ramai. Suasananya bukan suasana yang tenang sehingga suara itu bisa dengar. Maka dalam keadaannya di atas pohon ini, dia lihat anaknya berenang. Dia lihat anaknya berenang. Maka kemudian Nuh memanggil anaknya. Dia memanggil anaknya. Dengan Allah ceritakan di surat Hud ayat yang ke-42. Ya bina yarkam ma'ana, wahai anak laki-lakiku, ayo naik bersama kami. Naik bersama kami. Maka Nuh untuk kemudian nyuruh anaknya untuk naik bersama Nuh, tidak mungkin cuma ngomong diri. Tidak mungkin ngomong diri. ini harus enggak ada pengakuan enggak ketiga itu ya dasar pengakuan ini ada mood ini suasananya hujan ini suasananya hujan air tinggi ini sekat berlayar dengan paun ya kan dia anaknya anaknya kemudian anaknya renang dan mas apa yang terjadi ini teriak ini jadi teriak ini teriak ini bayangkan seorang ayah yang sayang dengan anaknya yang khawatirkan nasib anaknya di suasana yang penting semacam ini dia masih mikirkan anaknya ya dan dia ini untuk kemudian karena pilihan sayangnya sama anaknya dia ingatkan dia ada anaknya untuk bersamanya dan ini tentu harus teriak dan teriak harus suara maksimal suara maksimal sehingga kita bayangkan cuma dia dimayarkan ma'ana ya. Kita bayangkan cuma dia dimayarkan ma'ana ini suaranya harus semaksimal yang bisa dikeluarkan saya anakku baik anakku urkan ma'ana ayo naik perahu bersama kami wala takun ma'al kafirun karena kamu bersama orang-orang yang kafir maka anaknya jawab saya cukup ma'ilah sang anak yang kafir ini dan jawab sa'awi ila kafalun ya'asimuni minal ma' aku akan bermain menuju gunung yang gunung itu akan melindungiku dari air melindungiku dari air lihat demikian kalau orang itu cinta dengan kekafiran ya, bayangkan gimana besarnya cinta dengan kekafiran ya, ini satu hal yang luar biasa ini cinta yang luar biasa maka demikianlah jasa sekarang ideologi ya, demikianlah sesuatu itu ketika kita jadi ideologi ini air tambah terang itu sudah menenggelamkan sekian kampung rumah-rumah sudah tenggelam dan ada puncak gunung ini bapak yang ngasih tawaran bapak ngasih kan ayo sini naik kau saja lihat kalau sesuatu sudah jadi ideologi dan ideologi kekafiran kalau ideologi kekafiran maka orang itu tidak mau membersamai orang yang tidak sejalan dengannya padahal itu jelas keselamatan itu jelas keselamatan deket-deket tidak mau padahal jelas ini kapal ini kapal keselamatan di waktu itu kapal keselamatan namun karena akidah maka tidak mau bersama duduk bersama itu tidak mau beda keyakinan dengan bapakku juga mau duduk bersama bapak di kapal itu demi ini akidahku ini keyakinanku ini demikian gambaran ketika sesuatu itu diimani ketika sesuatu itu diimani kemudian sikap orang kafir di sana orang kafir yang tua di sana orang yang beriman tak mau bersama tapi bersama pada itu bapaknya padahal itu pada itu adalah jaminan keselamatan tak mau saya pilih susah payah saya pilih susah payah saya mau ke dengan ke puncak gunung itu maka satu hal yang aneh ketika kemudian seorang muslim kok bisa kemudian duduk nyaman bersama orang yang tidak berkeyakinan dengannya yang dia sedang merayakan agamanya yang kemudian dia di acara tersebut dia mendengar kalimat-kalimat kekafiran anak Tuhan lahir kita peringati anak Tuhan kok bisa kemudian duduk bareng, guyon-guyon, senyum-senyum itu satu hal yang aneh Tidak demikian bahasa iman. Kalau mau lihat bahasa iman, lihat kisah iman mengimani kekafiran dan mengimani tauhid. Lihat kisah anak Nuh. Dikasih kemudian keselamatan gratis, tidak bayar. Gratis tidak bayar. Di situ bapaknya, bahkan bapaknya itu ketuanya, pimpinannya. Ayo nak kesini. Ini bersama bapakmu sendiri. Ini kapal-kapal bapakmu yang buat ayahmu. Namun kalau mau iman yang mantap dengan kekafiran, iman yang mantap dengan kekafiran, yang muncul adalah kalimat fa'ali ila jabalin ya'simuni minan ma', aku akan turun ke gunung, tak mau aku duduk sama bapak, aku tak mau di kendaraannya bapak, aku jatuh beda dengan akidah bapak, keimananku beda dengan keimanan bapak. Aku pilih kemudian bersifat payah ke gunung yang aku berharap menjadi akan diriku dari air. Dan lihat gimana sayangnya Nuh dengan anaknya. Lihat, ini suasana hujan deras. Ini suasananya hujan deras. Suasananya sangat berisik. Maka Nuh, meskipun anaknya diangkat itu masih disangka, masih dinasihati, masih diceramai, dalamkan semangat menyelamatkan anak, semangat menebar hidayah, semangatnya. Tak kemudian dia sudah mengakui kalau mau dia, lalu tidak kemudian, lalu tak kutarap mulu, kutarap muka mau, masih kemudian di titik-titik terakhir itu masih dinasihati, masih diceramai. Dan ini drama baik akan dicintilan. Ini drama baik akan dicintilan. Drama ini itu bukan bahasa bisa kenal. Seperti saat ini di Medisal Jaya. Selalu lirik pun bisa. Selalu lirik. Keadaan-keadaan penting, menakutkan, mengerikan. Keadaan-keadaan berisik. Itu masih di drama. Anaknya masih di drama. Karena semangatnya untuk hidayah anaknya dan semangatnya anaknya. Roh menjawab perkataan anaknya. Coba ini di situ renang di lautan air, ini bapaknya di kapal yang tinggi. Berbalas ucapan, ini berbalas kata. Bayangkan dalam keadaan berisik. Roh mengatakan, Ra'asimu yawma min amrillah. Ilhamun Rahim, dan anakku, tak ada orang yang terlindung di hari ini. Dari azab Allah ini, kecuali orang-orang yang Allah sayangi. Dan siapa orang-orang yang Allah sayangi di sini, di kapal ini? Itu yang Allah sayangi. Kemudian, dalam keadaan dia, tetap besar sayangnya bapak pada anak. Dalam situasi yang penting di kapal ini, masih ada dialog. Setelah itu tiba-tiba wahala bainah maut, maka pandangan Nuh terhalang oleh ombak, maka menghalangi antara Nuh dan anaknya ombak besar. Maka tiba-tiba datanglah ombak besar gulung anaknya. Maka yang terjadi, maka menghalangi maut, maka jadilah sang anak termasuk orang-orang yang tenggelam. Tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Ya, maka mungkin itu yang setelah tenggelam, maka kemudian berdoa dengan doa yang tadi telah kita baca. Ini yang sayangnya seorang bapak kepada anaknya. Maka tenggelam bersama anak bersama orang-orang kafir. Wal'iyadzubillah. Wakana Nuh kakola. Dan Nuh berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, sehingga anakku adalah ya Rabbi. dan ilmu benar, sedang engkau adalah sebaik-baik hakim. Lantas kemudian Allah tegur, Allah tegur Nuh dengan doanya ini. Kemudian Allah katakan, innahu laisa min ahlik. Baimu, anak yang kafir itu bukan keluargamu. Anak warga yang hakiki itu satu keimanan, satu akidah, satu ideologi. Itu keluarga yang hakiki. Kalau keluarga itu keluarga nasab dan iman, maka kata Allah, innahu laisa min ahlik. Itu bukan keluargamu, meskipun anak. Dan dalam hatimu dikisahkan bahkan kenapa innahu amalin ghairu shalih. Lanjutannya ayat, kata Allah, kelakuannya bukan kelakuan yang shalih, amalnya bukan amal yang shalih. Sehingga dirimu maka dia bukan keluargamu. Maka Allah tegurmu dengan dalam doanya ini. Maka ketika kita jamah orang-orang minta kepada Nuh untuk berdoa kepada Allah, maka Nuh beralasan bahasanya dia bingung, pernah berdoa yang salah, pernah berdoa yang Allah tegur. Nah itu gara-gara doanya. Kemudian Nuh mengatakan bahasanya, oh memohon teman syafaat, tidaknya tidak ada antara dia dengan yang dimintai, yaitu Allah, ada jadwal, ada kemudian jurang, pemisah. Tidak boleh tiba air ada di antara keturunan Islam yang kuat, yang tidak dirusak oleh apapun. Pada Nuh alaihissalatu wassalam, setelah Allah ampuni kesalahannya, dosanya karena salah doa. Dosanya karena salah doa, setelah Allah ampuni. Demikian juga Adam, bersama Allah ampuni. Bahkan Allah telah memilih Adam dan menerima kebaikan Adam dan mengampuni Adam. Namun, karena demikian sempurnanya kedudukan mereka dan tingginya kedudukan mereka, mereka jadikan dosa yang telah diampuni ini sebagai faktor penghalang untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah. Karena mereka mengatakan kepada manusia hari ini Allah marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Marah dengan marah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu kondisi ketika mahsyar. Maka karena mereka orang-orang yang mulia, mereka merasa dengan kesalahan yang meskipun telah diampuni, itu jadi faktor penghalang untuk berani berdoa. Ya, maka mereka jadikan dosa yang telah terampil itu sebagai faktor penghalang untuk berdoa. Dan itu semua dalam rangka memuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam rangka malu kepada Allah dan malu kepada Allah. Maka lihat, kalau satu dosa bisa tidak berdoa, bisa tidak berdoa itu kemudian malu berdoa sama Allah. Padahal maksudnya tidak berdoa itu juga dia terampuni. Anehnya kita tidak punya malu, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya banyak, maksud saja mintanya nyerotos, mintanya pun harus faktis maklum maunya. Tetap disini banyak, disana banyak, dan yang banyak itu pun tidak bisa terjadi. Dan ketika terjadi pun tak jelas ada pampunan atau kakuda. Melihat Adam, lihat Nuh, disini cuma satu. Satu itu pun dah berubah, tetap itu pun bisa diampuni. Namun kemudian kita di alat yang tidak berani berdoa dan memohon kepada Allah. Kenapa? Karena mereka punya mali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan ini bukan berarti melarang kita untuk berdoa, namun pelajaran adalah tentang masalah mali. Tetapi bicara tentang mali mereka, kalau nabi mereka mali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetapi kita itu tidak punya mali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kemudian maksudnya belum begitu batu, doanya masih macam-macam. Doanya pun mintanya sekali bisa langsung sekarang, begitu seisi doa langsung kabul. Sikap doanya juga dengan rasa malu. Meskipun ini bukan berarti memotivasi untuk kemudian kita berdoa. Ini meskipun kita tidak banyak dosa, maka kita tidaknya tetap rajin berdoa dengan pokoklah doa untuk mendapatkan hidayah, doa untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Taala. Ayatnya kembali Allah mendatangi Nabi Ibrahim Khalil Rahman Azzawajalla alaihi salatu wassalam. Saya kaziru, maka Ibrahim beralasan tak berani. Ya Allah marah dengan marah besar, dengan Allah marah seperti saat ini. Maka Ibrahim beralasan dia punya dosa. Ibrahim mengatakan dulu selama saya hidup, ini selama saya hidup, saya pernah berbohong selama itu 3 kali. Semua hidupnya Ibrahim itu pernah bohong 3 kali saja, Pak. Cuma sendiri dosa itu umur lebih 100 tahun. Itu umur yang lebih dari 100 tahun umur itu bohongnya bisa dihitung, cuma 3. Karena dia itu. Kadang-kadang bohong itu jadi malu untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang cuma 3. Lain-lain dengan kita, bohongnya itu sudah tidak terhitung. Bohongnya sudah tidak terhitung. Maaf itu bohong, maknanya. Maaf itu bukan dari bohong. Apa yang tidak sesuai dengan kenyataan, itu bohong namanya. Ini kok ganteng dalam dinas 5 hari kok tidak mulusnya 3 hari itu bohong. Kemudian itu pelatihan itu seminggu kok tuh. Kalau cuma 5 hari kok ngakunya pelatihannya seminggu, itu bukan dari bohong. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang umurnya lebih dari 100 tahun bohongnya itu sebenarnya cuma 3 kali. Dan perlu diketahui 3 kali bohong Ibrahim itu tidak bohong yang pelan bohong, pelan bohong yang tauriyah. Tauriyah kalimat bersaya, kalimat bersaya yang untuk kita kalimat bersaya itu bohong yang dimaafkan. Bahkan itu solusi dari orang yang sesungguhnya. Namun untuk orang yang mulia, untuk orang yang mulia, semacam ini dianggap satu hal yang sebuah kesalahan. Dan itu bohong itu tidak dilahi, bohong selama itu sebanyak 3 kali. Padahal 3 kali bohong yang dilakukan oleh Ibrahim itu bukanlah bohong yang real, bohong yang nyatanya terbang dalam realitanya. Karena Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam itu melakukan ta'wil di dalamnya, itu melakukan pemaknaan yang lain. Dia ngomong kayak gini maksudnya A, meskipun dia tangkap B. Ketika kemudian orang itu mengucapkan kalimat bersayang, kemudian si pengucap itu memiliki pemaknaan tersendiri, maka itu tidak bohong. Dan karena demikian bisa pengagungan Ibrahim hikmat yang Ibrahim pada Allah SWT, maka Ibrahim memilih berkini satu pengalaman untuk memberi syafaat untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu pengalaman untuk mampu disyafaat untuk mengatakan syafaat kepada Allah diadil kepada seseorang. Ya, terakhir, Nabi Ibrahim itu 3 kali. 3 kali itu saat kemudian Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk merayakan hari raya kaumnya. Dan hari ini diadakan di luar kampung. Maka diajak oleh orang-orang, oleh tetangganya dan lainnya. Maka Ibrahim menolak ajakannya. Aslinya karena tidak mau kalau itu adalah hari raya orang kafir. Hari raya orang kafir. Ibrahim tidak mau membiangnya. Tidak mau membiayai acara hari raya di orang kafir. Tolak diajak untuk datang. Ya, tidak beralasan. Ini sakit, saya sakit. Saya sakit. Padahal, apa yang dimaksud oleh Ibrahim itu sakit hati. Kenapa ada kemungkaran, kemaksiatan. Dan Ibrahim tidak bisa mencegahnya, menghalanginya. Kawan-kawannya memaknainya sakit fisik. Padahal Ibrahim tidak sakit fisik, namun sakit hatinya. Karena melakukan, karena melihat kemaksiatan dan kemungkaran. Kemudian ketika kaumnya itu melakukan hari raya, Ibrahim yang tak takut, itu kemudian menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam kampungnya. Nanti setelah kaumnya kembali, maka mereka kaget, mereka hancur semua. Siapa ini pelakunya? Maka Ibrahim. Kalau Ibrahim itu tidak ada di kampung ini yang tersisa, kecuali Ibrahim. Ibrahim dipanggil. Siapa yang menghancurkan ini semua? Maka Ibrahim mengatakan, karena kampaknya dia tahu di kalian yang paling besar. Ibrahim mengatakan, yang melakukannya adalah kebunuhan hada. Yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Ya ini yang paling besar ya. Hancurkan. Memegang ya bahasanya. Yang paling besar dia pakai yang paling besar. Ibrahim mengatakan, dia menghancurkannya adalah kebunuhan. Yang besar ini. Yang besar yang ini. Bicara-bicara yang besar dari pakai itu. Padahal setelah yang besar ada kalimat ini. Kalimat ini. Pegangnya kalau itu padahal ya Ibrahim memaksudkannya adalah dirinya. Itu Ibrahim tidak tahu. Kemudian yang ketiga adalah ketika Ibrahim berjalan dengan Sarah. Kemudian ketemu dengan satu raja ya. Kemudian Sarah yang mengatakan siapa perempuan bersamanya. Maka Ibrahim mengatakan Haji Uhti. Ini saudariku. Ini saudariku. Maksud Ibrahim saudara dalam iman. Dikira oleh saudara itu saudara nasa. Dan kata Nabi di hadis pemerintahkan hal ini. Dan pada hari itu, di waktu itu tidak ada orang yang beriman di dunia ini kecuali berdakwah. Ibrahim sama istrinya. Maka saudariku adalah saudariku dalam iman. Maka ini kalimat bersayap. Ibrahim menilai itu satu hal yang tidak layak untuk kemudian menjadi alasan untuk tidak berani berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang kita baca kita pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.